الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Dan sekarang kita masuk di dalam prinsip dakwah yang ke-10 dalam dakwah salaf, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar. Ada di halaman 346 di buku lama atau 353 di cetakan yang baru. Mari kita baca dulu. Pengertian hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis dhaif adalah setiap hadis yang tidak berkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih, tidak pula sifat hadis hasan. Hadis dhaif banyak macamnya, namun bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama adalah hadis maudhu' atau palsu. Ini adalah jenis hadis yang paling jelek. Ini adalah jenis hadis dhaif yang paling jelek, yaitu hadis yang dikatakan padanya di dalamnya ada sanad seorang pendusta atau pemalsu hadis. Jenis kedua adalah jenis yang lebih ringan dari hadis palsu, namun sangat lemah, yaitu hadis yang dikatakan padanya di dalamnya ada orang yang dituduh berdusta. Para ulama hadis bersepakat meninggalkan hadisnya, atau dia binasa, tidak ada apa-apanya, atau dhaif jiddan, atau sangat lemah. Jenis ketiga adalah hadis dhaif yang kelemahannya tidak terlalu parah dan bisa menjadi kuat dengan hadis yang sepertinya, yaitu hadis yang di dalamnya ada perawi yang buruk hafalannya, memiliki beberapa kesalahan, mudallis, perawi mu'an'an, mukhtalid, dan yang sepertinya. Jenis yang pertama dan yang kedua tidak dapat dikuatkan dengan adanya mutaba'ah atau hadis penyerta dan syawahid, tidak memberikan manfaat apapun. Adapun jenis yang ketiga, maka kebalikan darinya. Pada jenis ketiga inilah terjadi perbedaan pendapat tentang mengamalkannya jika diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di antara sebab-sebab kemusyrikan yang banyak dilakukan kaum muslimin, salah satu sebabnya adalah terkecoh dengan adanya hadis yang dikira itu adalah hadis sahih, padahal sebenarnya hadisnya tidak sahih. Lalu orang mengamalkannya. Misal hadis dhaif tentang membaca Yasin di kuburan. Hadis tentang membaca Yasin di dalam kuburan, hadis-hadisnya tidak ada yang sahih sebagaimana perkataan para ulama hadis. Letak syiriknya di mana? Membaca Yasin saja di kuburan tidak ada masalah sebenarnya bila dikatakan syirik atau tidaknya, maka jawabannya bukan syirik. Dia adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Hanya saja dalam prakteknya kaum muslimin banyak yang tidak mencukupkan diri pada pembacaan Yasin, tapi diteruskan dengan permohonan-permohonan kepada yang dikubur. Jadilah pengamalan hadis yang tadinya dhaif terus melebar kepada perbuatan syirik. Catatannya, saya tidak mengatakan baca Yasin di kuburan itu syirik. Saya tadi mengatakan membaca Yasin di kuburan tidak punya hadis sahihnya. Dan sebagian kaum muslimin kebablasan. Dari cuma baca Yasin lanjut kepada doa yang dikubur, doa kepada yang dikubur. maka dimulai dari bid'ah merempet kepada syirik. Ini menunjukkan bahwa syirik itu salah satu sebabnya karena mengamalkan hadis yang tidak sahih. Di tengah-tengah kaum muslimin banyak amalan-amalan yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Salah satunya adalah kebanyakan baca hadis-hadis dhaif. Ada di kitab-kitab yang mungkin dikenal seperti Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau imam dalam fikih. Tapi di dalam bukunya, kata para ahli hadis, banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Kaum muslimin di tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an banyak mengamalkan buku ini. Maka di tahun-tahun itu sampai sekarang banyak kaum muslimin yang mengamalkan amal-amal di dalamnya yang menurut ulama ahli hadis tidak sahih. Hingga merebaklah di zaman kita ini perbuatan-perbuatan yang memang tidak punya landasan sahih. Misalnya amalan yang dikatakan puasa nisfu Sya'ban di luar dari puasa yang 3 hari tengah bulan. Ini yang saya sebut adalah puasa khusus tanggal 15 Sya'ban. Sholat yang dilakukan di tengah malam Sya'ban. Kemudian sebagian dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi. Berdasarkan landasan-landasan yang tidak sahih. Nah, karena dua hal ini setidak-tidaknya, maka di dalam dakwah seseorang yang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, apalagi lebih spesifik mengatakan dirinya bermanhaj salaf, di dalam dakwahnya harus i'timad, berpegang teguh kepada hadis-hadis sahih dan punya semangat untuk memerangi hadis-hadis yang tidak sahih. Memerangi di sini maksudnya adalah menjelaskan kepada umat bahwa ini tidak sahih, supaya umat tidak mengamalkannya. Dijelaskan juga seperti itu supaya para dai tidak menyebarkannya. Karena bila para dai menyebarkannya, mereka berdosa. Bila mereka menyebarkannya untuk mengajak kaum muslimin mengamalkannya. Bedakan antara menyebarkannya untuk ngajak-ngajak kaum muslimin mengamalkannya dengan menyebarkannya untuk menjelaskan ketidaksahihannya. Maka sangat wajar kalau kemudian di dalam dakwah salaf sangat dituntut untuk seorang dai mempelajari ilmu hadis dan berpegang kepada buku-buku yang sudah disanih hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang tidak sahih berarti dia lemah. Maaf, tidak sahih dan tidak hasan. Maka dia statusnya lemah. Ada yang lemah alias palsu, itu yang paling parah. Ada yang lemah sekali, dan ada yang lemah tapi masih bisa menguat bila ada jalur periwayatan lainnya. Untuk lebih mempermudah memahaminya, karena mungkin teman-teman banyak yang belum belajar ilmu hadis, maka coba dicatat dulu, apa sih hadis sahih itu? Karena kalau mau paham hadis dhaif, harus paham dulu apa yang sahih. Buku yang saya pakai, Doa Bitul Jarah wa Ta'dil, karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena Allah mengizinkan saya ikut daurah khusus para da'i satu minggu yang lalu, pas kebetulan bukunya adalah yang dibahas tentang ilmu hadis. Buku yang berjudul Dawabitul Jarh wa Ta'dil, dibahas oleh Syekh Ziyad Al-Abadi, dan bukunya di depan saya. Pas kebetulan hari ini adalah hari pembahasan tentang hadis. Jadi sempat murojaah dulu kemarin di daurah duat, jadi sekarang bisa diajarkan. Apa itu hadis sahih? Kata para ulama, al-hadisus sahih huwa al-hadisul ladzi yarwihi al-adl tam, al-adl tamud dhabti bisanadin muttasil wala yakunu syadzan wala muallala. Indonesianya, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, adil, A-D-I-L, adil. Koma, camut dop, susah. Soalnya gini, di dalam ilmu hadis banyak yang kalau di Indonesia kan malah rusak nanti. Dia harus ditulis dengan bahasa Arabnya. Sama seperti ilmu usul fiqih, gak bisa kita bilang ilmu pokok-pokok kefahaman, gak bisa, malah rusak kalau diterjemahkan Indonesia. Maka harus dikip dengan nama aslinya, ilmu usul fiqh, ilmu mustalahul hadis. Harus begitu. Kalau di Indonesia kan malah jelek nanti. Pulang ya. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tam, T-A-M, T-A-A-M, tam, dobet, D-H-O, BTH. Coba bilang tamut dobet. Sudah? Koma. Dengan sanad bersambung. Dan tidak mengandung, dan tidak mengandung syadz, syad, S-Y-A-D-Z, S-Y-A-D-Z, Sierra Yankee Alpha Delta Zulu. Nah, susah ya kan? Coba bilang syad. Serta illat, illat, nulisnya koma atas, I L L A T. Coba bilang ailat. Saya ulang ya. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tam dabat, dengan sanad bersambung, dan tidak mengandung syadz serta illat. Sekarang mari kita jelaskan satu-satu keterangan. Keterangan adil itu adalah, ya, ini keterangan tambahan dari setiap istilah-istilah tadi. Karena kalau dia langsung dimasukkan dalam definisi jadi panjang nanti. Adil itu adalah, satu, muslim. Dua, berakal. Tiga, balik, balik, balik, akil balik, berakal balik. Empat, selamat dari kefasikan. Lima, selamat dari khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah, KH O WA Khawa RI RI MUL Khawarimul spasi MU RU koma atas AH. Coba sebut khawarimul muru'ah dalam kurung. Hal-hal yang melanggar adab-adab syar'i. Hal-hal yang melanggar adab-adab syar'i sehingga yang bersangkutan tidak memiliki wibawa keislaman. Wibawa keislaman. Catatan kedua, syadz adalah syadz adalah sang perawi. Sang perawi menyelisihi perawi lain, perawi lain yang lebih terpercaya darinya. Tiga, illat adalah illat adalah hal-hal yang bisa merusak kesahihan hadis. Menurut para imam hadis, para imam hadis, dobet keempat ya, dobet adalah kemantapan. Kemantapan dobet ada dua. Dobet ada dua, yaitu dobtus sadr, dobtus sadr DHO BTH dobet ASH ASH Alfa Sierra Hotel. Ini apa namanya? Dash. Dash itu apa sih? Garis datar. Dash. Garis datar. SHO DR Sierra Hotel Oscar Delta Romeo Soder. Coba sebut Doctus Soder dalam kurung hafalan. Berarti kemantapan apa? Hafalan. Dan yang kedua, Doctul Kitab. Gak usah dieja kan, kitab tahu kan, kitab. Doctul Kitab dalam kurung catatan. Catatan. Masya Allah. Saya kira bakal sampai BC. Ternyata baru sampai pengertian. Sudah jam 7.15. Ulang ya. Saya membacakan, antum menyimak. Apa itu hadis sahih? Kata para ulama ahli hadis, al-hadis sahih huwa al-hadis alladhi yarwihi al-adl tamud dhabti bisanadin muttasil wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Indonesianya, hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tamat dhabt, dengan sanad yang bersambung, tidak terkandung di dalamnya syadz maupun illah. Apa itu adil? Adil itu lima. Ayakuna musliman, aqilan, balighan, saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Orang baru dikatakan adil, adil itu bukan bagi sama rata, bukan. Adil itu bukan yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia. Adil dalam ilmu hadis baru dikatakan adil bila dia tercukupi lima. Apa saja tadi? Muslim, berakal, baligh, apa? Selamat dari kefasikan, dan selamat dari khawarimul muru'ah. Apa itu khawarimul muru'ah? Hal-hal yang melanggar adab-adab syar'i, sehingga yang bersangkutan tidak dianggap seorang yang punya wibawa Islami. Apa itu tamud dhabt? Dhabt itu artinya apa? Kemantapan. Tamud dhabt berarti kemantapan sempurna. Ada berapa model? Dua. Apa itu? Dhabtus sadr. Apa artinya? Hafalan. Kedua adalah dhabtul kitab. Apa itu? Catatan. Artinya orangnya mantap hafalannya, kapanpun ditanya langsung keluar isi kepalanya, baik dengan mengingat matanya maupun maknanya. Adapun catatan, maka semua hadis sahih yang dia dengar dia catat, sampai-sampai dia mengatakan aku dengar dan aku catat, guruku berkata gitu. Terus kemudian meriwayatkan dengan membacakan tulisannya. Tapi kalau dia bilang aku lupa, catatanku hilang, tapi kalau enggak salah bunyinya, maka ini enggak mantap. Ya kan, enggak? Coba antum lagi ngobrol sama teman antum, terus antum ditanya, antum ingat enggak jawabannya ustadz waktu ditanya tentang anu dan anu? Oh iya, aku catat itu. Mana catatannya? Nah, itu dia, di mana ya? Di handphone apa di kertas ya? Lupa aku. Tapi kalau enggak salah bunyinya, antum mantap enggak percayanya itu? Enggak mantap kan? Nah, gitu. Jadi harus mantap hafalan atau mantap catatan. Makanya kalau antum mau mantap catatan antum, catatnya kalau di buku di sini. Kalau pakai warna kuning itu apa? Post-it, tempel di sini. Tapi kalau antum catat di handphone, lupa antum di mana waktu itu nyatatnya. Apalagi kalau handphonenya rusak, hang, hilang datanya, nggak tahu di mana catatannya. Ya. Apa itu syadz? Tadi katanya hadis sahih itu tidak ada syadz. Apa itu syadz? Kata para ulama di hadis, ayyu khalifar rawi man huwa al-arjah minhu. Man huwa arjah minhu. Syadz itu artinya si perawi hadisnya tidak menyelisihi perawi yang lebih terpercaya dari dirinya. Apa itu illat? Illat itu adalah hal-hal khafi, sababun khafi. Yaqdahu sihhatil hadis. Yaqdahu sihhatal hadis. Yang bisa merusak kesahihan hadis menurut para imam ahli hadis. Susah enggak? Kalau pertama kali belajar biasanya susah. Saya juga dulu dengar-dengar istilah ini awal-awalnya bingung. Tapi nyata-nyata aja dulu. Kali kedua dibahas oleh syekh yang lain lebih paham. Seperti antum belajar matematika, bahasa Inggris. Kan enggak langsung di kelas set langsung paham kan? Tapi pertamanya nyata-nyata aja dulu meskipun agak bingung-bingung. Tapi pas diulang lagi tambah paham. Diulang lagi tambah paham. Mungkin kalau baru pertama kali mencatat, mungkin memang agak membingungkan. Tapi kalau sudah nanti dua kali, tiga kali belajar, insya Allah, apalagi kalau ada ustadz yang lain yang bahas lagi, insya Allah antum akan lebih paham lagi. Saya pakai analogi yang lebih memudahkan. Nggak usah mencatat. Saya analogikakan. Seseorang berkata kepada antum bahwa hukumnya menggunakan OVO adalah riba. Dan seseorang ini agamanya Nasrani. Kira-kira antum percaya enggak? Jawab jemaah. Dia bicara tentang agama antum, agama Islam, pakai OVO itu riba. Tapi yang ngomong orang Nasrani, antum percaya atau tidak? Enggak. Ah kamu orang Nasrani kok bicara masalah agamaku? Gitu. Seperti seorang, pernah suatu hari rumah saya didatangi seorang laki-laki karena mendampingi tante saya untuk nawarkan MLM. Terus karena dari bahasanya ini kalau enggak orang Batak, orang Manado. Maka saya tanya, bapak agamanya apa? Saya Nasrani. Oh, kalau Nasrani jangan bicara Islam. Karena dia bilang MLM itu halal. Menurut MUI halal. Saya tanya, agamanya apa Nasrani? Oh, kalau asal Nasrani, jangan bicara halal haram tentang agama saya. Nah. Itu berarti kenapa antum tidak percaya? Karena si yang bersangkutan tidak adil. Kenapa dia tidak adil? Bukan muslim. Kali yang lain yang bilang OVO itu riba adalah seorang yang gila. OVO itu riba. Percaya gak antum? Enggak. Kenapa gak percaya? Gak adil. Kenapa gak adil? Gak berakal. Kali yang lain yang bicara anak TK cahaya ilmu. Ya. Misalnya masuk Tris. Pulang anaknya dari TK, maka dia bilang, Abi, OVO itu riba. Percaya enggak Abi ya? Enggak langsung percaya. Kenapa? Yang bicara adalah anak kecil. Ada lagi yang bilang, OVO itu enggak riba. Tapi dia penjudi. Percaya enggak itu? Enggak. Kenapa? Dia melakukan kefasikan. Tukang judi. Ada lagi yang berkata hukumnya memakan manisan pala itu halal atau haram. Terus antum tanya, masa? Iya, halal, halal lah gitu. Tapi orang ini ada banyak hal-hal yang melanggar muru'ah. Dia enggak punya wibawa. Kalau ketawa suka ngakak, kalau lewat cewek matanya ngikut, ada cewek cantik gitu. Terus kalau lewat bioskop matanya ngeliatin, kalau dengerin, kalau ke mall ada musik kepalanya goyang. Ya. Hal-hal yang membuat dia tidak punya wibawa. Nah, antum percaya atau tidak? Tidak, karena dia tidak punya muru'ah. Jadi antum kalau bilang sama teman antum, misalnya antum jalan di mall, antum pakai peci, dia pakai peci. Terus lagi ngobrol sama mbak-mbak, tawar-menawar barang, tapi agak genit. Ayolah mbak cantik, masa mbak cantik harganya mahal-mahal sih. Terus antum sikut dia. Itu merendahkan muru'ah. Gak punya muru'ah. Karena bicara kepada lawan jenis tapi tak mencerminkan pecinya. Begitu juga ikhwan tapi pacaran. Pacarnya bercadar. Di sini katanya banyak. Maka ini enggak punya muru'ah. Apa itu tadi muru'ah? Wibawa Islam. Dia berjenggot, dia berpeci, dia ngaji, bergamis, tapi suka chatting dengan perempuan. Ini laki-laki tidak punya muru'ah. Begitu juga si perempuannya sama, suka melayani chattingannya laki-laki dan suka genit dengan laki-laki. Ya. Maka perempuan ini tidak punya muru'ah. Orang seperti ini kalau meriwayatkan hadis di zaman dahulu ditolak hadisnya, karena meriwayatkan hadis dan dia tidak adil. Nah, begitu juga misalnya ketika antum berkata, antum disebutkan sebuah masalah oleh orang yang berkata, kalau enggak salah Ustaz Anu itu bilang gini, tapi aku enggak ingat-ingat amat sih ya, kalau enggak salah itu bunyinya gini. Kita enggak bisa percaya dengan mantap. Kalau dalam ilmu hadis langsung ditolak karena hafalannya tidak mantap. Ya. Maka dalam kajian saya sering ada kalanya saya bilang begini. Saya dengar dari guru saya dengan telinga saya. Tidak saya nukil dari orang lain. Pernah antum dengar? Kenapa saya bilang begitu? Untuk memberikan kemantapan bahwa saya betul-betul mendengar dan bukan cuma sekedar diberitahu orang, yang bisa jadi orang itu memberitahukan dengan informasi yang tidak seperti aslinya. Atau dia mengatakan saya pernah mencatat tapi catatannya hilang. Tentu tidak akan mantap untuk meyakini apa yang dia sebutkan. Ya. Adapun sanad bersambung, maka bersambungannya dari orang-orang yang memang mendengar langsung, hidup sezaman dengannya, dia langsung dengar dengan telinganya dari perawi yang sebelumnya. Adapun kalau dia setelah diteliti, dia berkata saya mendengar dari si fulan, tapi setelah dicek hidupnya ternyata ada selisih. Misalnya fulan yang disebut sudah wafat duluan sebelum dia datang. Misalnya si fulan berkata gini, misalnya anak antum punya anak. Antum kan punya anak nih. Kira-kira 20 tahun lagi dia punya anak juga. anaknya anak antum berkata, aku mendengar Ustaz Mufli berkata. Padahal Ustaz Muflinya wafat sebelum dia ada, bahkan sebelum anak antum nikah. Dari mana dia dengar kata-kata saya? Ada sanad terputus di situ. Kalau antum yang bilang saya mendengar Ustaz Mufli berkata, kita bersambung. Kalau misalnya Jibril berkata, aku ingat waktu umurku sekian tahun, aku duduk di kajian hari Rabu dan Ustaz Mufli berkata, bersambung. Tapi anaknya Jibril 20 tahun lagi berkata, aku mendengar Ustaz Mufli berkata, padahal Ustaz Muflinya sudah wafat waktu Jibrilnya belum nikah. Gimana? Setelah diteliti, Ustaz Mufli wafat tahun 2019. Anaknya lahir, si Jibrilnya nikah tahun 2020. Nikahnya aja setelah wafatnya. Lalu anaknya bilang, aku mendengar Ustaz Mufli. Maka tidak bersambung antara kupingnya dia dengan lidahnya saya. Itu yang dimaksud dengan sanad bersambung. Kalau dalam ilmu hadis, misalnya seorang tabi'in berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Padahal dia tabi'in. Lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Tabi'in kan tidak hidup di zaman Nabi. Nabi wafat dulu, baru kemudian muncul laki-laki, bayi-bayi berikutnya. Itu disebut dengan tabi'in. Sahabat habis, bayi-bayi berikutnya yang lahir disebut dengan apa? Tabi'in. Tentunya dengan mempertimbangkan keimanan. Ada tabi'in berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda. Padahal Abu Hurairah wafat sebelum dia ada, atau bahkan dia masih bayi. Ya. Bagaimana? Atau dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata. Abu Hurairahnya di Madinah, dianya di Damaskus. Zaman dulu enggak ada WA, enggak ada video call, voice call. Lalu dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah bersabda. Padahal diketahui dia tidak pernah safar ke Madinah, enggak pernah ketemu dengan Abu Hurairah. Ini namanya sanadnya enggak bersambung. Tidak ada illat. Illat tadi sudah disebutkan bahwa illat itu hal-hal yang merusak hadis menurut para imam hadis. Adapun syad, misalnya dia berkata bahwa Nabi bersabda anu dan anu, sedangkan ada perawi yang lebih terpercaya darinya berkata yang benar Nabi bersabda anu dan anu, bertentangan antara dirinya dengan orang yang lebih terpercaya darinya. Kira-kira paham tak? Bila hilang satu dari lima hal tadi, coba lihat apa saja lima hal tadi. Adil, tamud dabat, sanad bersambung, terus tidak mengandung syad, yang kelima apa? Tidak mengandung illat. Bila hilang satu darinya, maka hadis ini tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Jadi hadis apa dong? Kalau dia bukan hadis sahih, berarti dia bukan apa? Berarti dia hadis apa? Hadis belum tentu juga dhaif. Karena bila dhaif tapi riwayatnya jalurnya banyak dan saling menguatkan, maka dia naik tingkat menjadi hasan. Maka ada hal keenam. Hal yang keenam yaitu penguatan dari riwayat yang lain. Bila tidak tercukupi hadis, tidak tercukupi yang lima tadi, maka dia tidak bisa disebut dengan hadis dhaif. Tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Tapi masih mungkin jadi hasan. Kapan? Manakala riwayat yang seperti itu ada banyak jalurnya, maka dia jadi hasan. Hasan bisa diterima atau tidak? Tetap bisa diterima dan diamalkan. rumit. Ini baru sedikit. Ya, kemarin 6 hari ini kitabnya segini. Ini dibahas 6 hari. Yang antum catat itu baru setengah halaman. Yang antum catat itu baru setengah halaman. Masih ada segini lagi. Maka jangan jadi ustadz dulu. Berat. Ya. Jam berapa kita Isya? Tiga empat. Kalau saya lanjutkan, maka tanya jawabnya cuma sedikit. Kalau saya hentikan, tanya jawabnya agak banyak. Lanjutkan atau hentikan? Siapa yang mau dilanjutkan? Dilanjut ini maksudnya yang halaman yang istilahnya itu, jenis pertama, kedua, ketiga. Lanjutkan atau stop dulu? Siapa yang mau stop dulu? Angkat tangan. Siapa yang mau lanjutkan? Terus yang angkat tangan maunya apa? Lanjut aja ya. Tidak ada tanya jawab pun tidak apa-apa. Yang penting nyambung materinya. Jenis pertama, kalau tidak tercukupi yang 5 tadi atau 6, kalau tidak tercukupi yang 5 maka bukan hadis sahih. Ditambah dengan yang 6 berarti dia hadis dhaif pasti. Karena dia enggak cukup 5 plus 1. Kalau enggak cukup 5 masih mungkin hasan. Enggak cukup 6-6-nya bukan sahih bukan hasan berarti dia dhaif. Paham? Halo? Paham. Nanti insyaallah minggu depan kita ulang lagi. Jadi minggu depan antum siapkan catatan antum. Kalau dia bukan sahih bukan hasan maka dia dhaif. Jenisnya yang pertama di sini hadis maudhu'. Apa namanya? Coba sebut maudhu'. Yaitu palsu. Kapan disebut palsu? Yaitu manakala misalnya di dalam sanadnya ada seorang pendusta atau pemalsu hadis. Para ulama menamakan dia kadzdzab. Karena dia pernah ketahuan meskipun satu kali pernah berkata Rasulullah bersabda padahal di situ tidak ada. Apa sih pendusta itu? Apa itu kadzab? Antum sering bilang kan itu ustaz kadzab, gitu kan? Kata ustaz anu, ustaz itu kadzab. Ya tanda. Apa sih kadzab itu? Kadzab itu adalah man kadzaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan walau marrah. Disebut dengan kadzab adalah seorang yang pernah berdusta atas nama nabi meskipun cuma satu kali dan dia dustanya sengaja. Beda antara sengaja dengan tidak sengaja. Kadang-kadang ada orang enggak sengaja. Antum pernah enggak dengar misalnya sambutan wali kota kah, sambutan pak camat kah, sambutan pejabat kah, di masjid kah? Dia bilang gini. Misalnya dia bilang karena ada hadis yang berkata, hadis yang berkata an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nabi kan juga bersabda tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kadzab. Kalau dia sengaja, dia tahu itu bukan hadis lalu dia ngomong itu hadis. Tapi kan banyaknya orang ngomong begitu karena latah. Ya tidak? Nah. Kalau ada di dalam sebuah rantai periwayatan ada laki-laki yang pernah berdusta atas nama Nabi, maka laki-laki ini disebut kadzab. Manakala diketahui di dalam rantainya ada kadzab, maka hadisnya maudhu'. Kedua adalah hadis yang lebih ringan dari maudhu', disebut dengan hadis dhaif jiddan. yaitu di dalam rantai periwayatannya, di dalam sanadnya ada orang yang dituduh berdusta. Apa itu dituduh berdusta? Apa bedanya kadzab sama muttahamun bil kadzib? Dituduh berdusta, muttahamun bil kadzib, itu artinya orang itu dikenal suka bohong, tapi belum pernah ada yang mengatakan dia itu berdusta atas nama Nabi. Cuma dia itu suka bohong. Ya. Misalnya dia bilang, "Eh, mama mau mati loh." Enggak, bercanda kok. "Eh, aku lihat tadi itu tadi burungku terbang." Enggak, bohong kok. Ah, bercanda aja. Enggak usah diambil hati, aku cuma bohong kok. Itu enggak tadi si anu kecelakaan. "Masa di mana?" "Enggak, serius betul sih. Aku cuma main-main aja kok." Nah, dia suka begitu. Jadi orang kenal dia itu pendusta. Tapi dia belum pernah disebut berdusta atas nama Nabi. Enggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu betul-betul dusta sengaja. Nah, yang seperti ini disebut dengan muttahamun bil kadzib, orang itu dituduh berdusta. Bila ada orang seperti ini dalam rantai sanad, maka hadisnya jadi dhaif sekali. Dhaif jiddan. Jiddan tahu kan? Jiddan. Afwan jiddan. Antum bilang afwan jiddan. Maaf banget. Jiddan itu apa? Banget. Contoh yang lain misalnya, para ulama bersepakat laki-laki itu ditinggalkan hadisnya, matruk. Perawi ini matruk, ditinggalkan. Atau dia binasa, halak atau halik. Atau para ulama mengatakan laisa bisyai, dia itu enggak punya apa-apa. Ini orang enggak bisa diambil ilmunya apa-apa. Dia itu pokoknya enggak ada apa-apanya. Atau bukan laisa bisyai. Iya, laisa bisyai. Dia itu enggak punya apa-apa. Atau orang ini dhaif jiddan. Maka ini disebut dengan hadis palsu jenis dua. Hadis dhaif jenis dua, yaitu dhaif banget. Ketiga, setelah azan. Azan dulu. Jenis ketiga, hadis dhaif yang kelemahannya tidak terlalu parah dan bisa menjadi kuat jika ada hadis yang seperti itu meriwayatkan yang sama. Contohnya adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang buruk hafalannya, sayyi'ul hifdz atau su'ul hifdz. Apa itu orang yang buruk hafalannya? Yaitu orang yang kata para ulama enggak bisa atau susah untuk dibedakan antara hafalan yang benar dengan hafalan yang salah. Bahkan sama. Hafalan itu bisa benar, bisa salah. Atau juga orang yang memiliki beberapa kesalahan, kemudian mudallis menipukan hadis, gimana ya? Menipu dalam penyebutan hadisnya. Ya. Seperti misalnya dia begini, saya mendengar dari Abdullah bahwa dia mendengar dari sahabat fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah yang mana? Dia ingin menipu si pendengar seolah-olah misalnya dia mendengarnya dari anggaplah Abdullah bin Umar. Tapi padahal Abdullah yang lain. Siapa? Yang enggak jelas. Yang penting Abdullah, kan semua orang bisa disebut dengan Abdullah. Sampai orang gila pun Abdullah, iya tak? Ya. Saya mendengar Abdullah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda. Abdullah yang mana? Setelah digali-gali, anggaplah misalnya ternyata Abdullah Badui antah berantah, enggak jelas. Ya. Bisa dipahami ini? Beda kalau aku mendengar dari Abdullah bin Umar. Nah, ini jelas, mantap. Tapi supaya hadisnya dia diterima, dia sebutkan dari Abdullah. Ya. Nah, atau juga perawi man'an atau mukhtalid, orang yang sudah campur hafalannya dan yang sepertinya. Jenis pertama dan kedua enggak bisa diambil. Tidak bisa diamalkan. Jenis yang ketiga, kalau memang masih ada periwayatan yang sepertinya, maka dia masih bisa naik tingkat jadi hadis hasan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Masih ada 2 menit lebih dikit. Coba saya tanya antum yang jawab. Berapa syaratnya bisa hadis itu sahih? 5. Kalau hilang 1, jadi apa dia? Jadi apa? Jadi tidak sahih. Belum tentu jadi hasan. Jadinya tidak sahih. Tapi kalau masih ada yang tidak sahih, tidak sahih, tidak sahih, tapi riwayatnya banyak, maka dia bisa jadi apa? Hasan. Ada berapa seseorang dikatakan adil? 5. Apa saja? Muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan, selamat dari kharimul muru'ah. Bila ada seorang perawi meriwayatkan sesuatu yang ada perawi yang lebih terpercaya dari dirinya meriwayatkan yang berbeda dari dirinya, itu disebut dengan apa? Apa namanya? Syadz. Apa nih? Yang benar yang mana? Syadz. Yang mana yang benar? Syad, Shin, Alif dulu baru Zal. Syad. Kalau ada sebab-sebab khafi yang merusak kesehatan kesahihan hadis, itu namanya apa? Illat. Nah, kalau sanadnya bersambung, namanya sanad apa? Muttasil. Kan antum sudah catat tadi. Oh, antum belum catat tadi ya? Oh, sanadnya muttasil. Muttasil artinya bersambung. Apa itu kadzab? Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah roti 7 days. Belum, roti 7 days. Rotinya enggak bawa. Jadi nanti setelah selesai sholat Isya antum mampir di Mufid. Apa bedanya kadzab dengan muttahamun bil kadzab. Apa bedanya dijuluki kadzab atau dengan dituduh berdusta? Yakin? Jawab. Kalau salah antum bayar apa? Apa? Kurang sedikit aja lagi. Masih ada kurangnya di situ. Dia bilang kadzab itu adalah orang itu pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dituduh berdusta itu adalah dia suka berdusta tapi enggak berdusta atas nama Nabi. Ada yang kurang di situ? Apa yang kurangnya? Secara sengaja. Kadzab itu secara sengaja pernah berdusta atas Nabi meskipun cuma satu kali. Sedangkan dituduh berdusta itu adalah suka bohong tapi tidak pernah diketahui berdusta atas nama Nabi. Tapi nanti antum boleh mampir ke Mufid. Siapa tahu masih ada bungkusnya. Kan ada salahnya tak? Nah. Siapa nama antum lagi? Siapa nama antum? Nanti setelah ini ke anu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.